إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما وقع لأسلاف الكريم من حضره من شهرات إلى الثانية الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pengajian rutin ini membahas kitab Riyadhus Shalihin Taman-taman Surga karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di dalam bab At-Taubah. Bab seputar taubat. Disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik dan Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik dan Sinan Al-Khudri kena malam tafsir dan beliau lebih dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. Adalah pada umat-umat sebelum kalian. Jadi kalimat umat sebelum kalian menunjukkan kisah ini dari kisah Israiliyah dan kisah Bani Israil. Dan dimaklumi bersama bahwa kisah-kisah Bani Israil dalam pandangan syariah Islam itu terbagi tiga. Ada kisah Israiliyah ditetapkan benarnya oleh Islam. Maka kisah yang seperti ini kita mengambil faedah dan hukum darinya sepanjang tidak ada dalam syariah kita yang menghapusnya. Yang kedua dari jenis kisah Israiliyah adalah kisah yang dusta menurut ilmu sanad ataupun menurut pandangan syariat Islam. Maka kisah yang seperti ini tidak boleh diceritakan dan tidak diambil sesuatu apapun darinya. Kisah Israiliyah jenis yang ketiga adalah kisah yang tidak dibenarkan, tidak boleh diceritakan. Maka hukum kisah yang seperti ini kisah boleh diceritakan tapi tidak boleh didustakan dan tidak pula boleh dibenarkan. Jadi ini Rasulullah menceritakan tentang kisah Bani Israil. Dan beliau bercerita, memberikan contoh seorang mengambil ibrah di belakang kisah tersebut. Dan demikian di dalam nusul maaf dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan dan hal tersebut lebih membantu seseorang di dalam memahami suatu permasalahan. Sebab dengan contoh itu perkataan akan semakin jelas. Oke. Dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW adalah pada umat-umat sebelum kalian ada seorang lelaki qatala 99 nafsan. Dia علينا نفسه. انظروا sembilan puluh sembilan jiwa. Jadi orang ini telah membunuh 99 orang. Maka fata'ala an a'la li ahli al-ard. Maka ia pun bertanya tentang orang yang paling ahli di muka bumi. Entah apa dia tanya kepada orang yang paling ahli. Tentunya ia ingin bertobat dari perbuatannya dan telah melakukan dosa yang sedemikian banyak, membunuh 99 jiwa. Maka ia bertanya tentang yang paling alim di muka bumi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa asal jiwa manusia itu asalnya ada kebaikan. Kejelekan dan perkara yang jelek pada diri manusia itu sesuatu yang masuk setelahnya. Dan kadang setelah masuknya, dia terpengaruh dan cenderung untuk berbuat jelek. Tapi pada dasarnya, yang namanya manusia itu mengenal yang cenderung kepada sesuatu yang baik, itu pada asalnya. Dan kadang keluar dari asal apabila hati tersebut telah tenggelam dengan dosa, makin banyak melakukan maksiat sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya pun menjadi hitam kelabu, dan kadang hatinya sudah beku dan tidak bisa lagi menerima sesuatu apapun. Nah, dan ini dari singkatan-singkatan keadaan-keadaan manusia. Orang ini berbuat maksiat, maksiatnya membunuh 99 orang, melayangkan 99 nyawa. Ia ingin bertobat, maka ia bertanya tentang a'la li ahli al-ard, orang yang paling alim di muka bumi. Jadi ini, biar orang yang bermaksiat juga tahu derajatnya orang yang berilmu. Memang dia ingin tanya kepada orang yang berilmu, bagaimana cara bertobat yang benar. Nah, maka dikatakan dalam hadis ini, fadullah ala rahim. Maka ia pun ditunjuki kepada seorang rahib. Rahib ini adalah ahli ibadah. Ahli ibadah di zaman itu, Bani Israel. Ahli ibadahnya mereka dikatakan rahib. Jadi dia hanya sekedar ahli ibadah. Sekun beribadah. Beda dengan alim dan rahib. Orang yang berilmu, kadang dia juga ahli ibadah. Iya. Tapi orang yang ahli ibadah, belum tentu dia berilmu. Sebab pintu-pintu kebaikan itu telah terbagi-bagi. Kadang ada orang yang dibukakan, mampu dia berpuasa, melakukan seluruh jenis puasa misalnya. Yang lainnya, dia tidak mampu itu. Tapi dia punya pintu kebaikan, dia lebih senang untuk bersedekah misalnya. Yang sananya, yang satunya lagi, dia lebih kuat untuk sholat. Demikian. Pernah suatu hari Imam Malik, dan anak, imam yang terkenal itu, imam kota Madinah, beliau disurati oleh salah seorang ulama di zamannya. Yang bernama Abdullah bin Umar Al-Umari. Dan Abdullah bin Umar Al-Umari ini ahli ibadah. Dia menyurati Imam Malik. Dia katakan dalam suratnya anjuran kepada Imam Malik supaya sempur namanya beribadah. Sebab Imam Malik terkenal rahimahullah ta'ala, beliau menyebarkan ilmu dan kebanyakan waktunya duduk untuk mengajar manusia. Maka Abdullah bin Umar Al-Umari menyarankan supaya dia banyak beribadah, sekun beribadah, sholat, puasa, dan semisal dengan itu. Maka Imam Malik membalas suratnya. Kata Imam Malik, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan untuk setiap orang apa yang dia mampu. Maka apa yang Allah mudahkan untuk kamu, mudah-mudahan itu kebaikan untukmu. Dan apa yang Allah bukakan untuk saya, itu adalah kebaikan untuk saya. Dan saya berharap mudah-mudahan semua dari kita berada di atas kebaikan. Demikian. Tapi dalam kita ini, kita akan melihat nilai orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada ahli, daripada orang yang hanya sekedar ahli ibadah. Kalau dia berilmu dan ahli ibadah, ini luar biasa. Tapi orang yang berilmu secara umum lebih tinggi dari orang yang hanya sekedar ahli ibadah. Kita lihat dalam kisah ini, di antara dari dia menunjukkan tentang hal tersebut. Dikatakan, Fadullah ala rahim. Maka orang yang membunuh 99 jiwa ini, ditunjukin kepada seorang rahim. Pada seorang rahim, dia datang kepadanya supaya bertobat. Iya. Tahu. Maka orang ini pun datang kepada si rahim. Fakar. Maka dikatakan, Inna kuqatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Orang ini sudah membunuh 99 jiwa. 99 jiwa. Mahallah min taubah. Apakah masih ada taubat untuknya? Ditanya kepada si rahim. Fakala la. Maka rahim berkata, la, tidak ada. Lihat ini jawaban rahim. Jawabannya tidak benar. Sebab dia hanya bertumpu pada ibadah. Karena senangnya dia ibadah dan dianggap ibadah yang paling utama, sehingga orang yang tidak beribadah dianggap jelek dan dengan sendirinya. Ketika ada yang melakukan dosa yang sangat besar, maka muncul jawaban ini dengan sendirinya. Dia katakan tidak ada tobat. Dan ini tentunya jauh dari ilmu. Maka apa yang terjadi? Fakatala mutakammala bihi qatla mi'ata nafsin. Maka orang ini pun membunuh si rahim. Maka genaplah ia telah membunuh 100 orang. Akhirnya si rahim menjadi korban yang 100. Nah, karena itu para ulama mengatakan, al-jahil aduwwu nafsi. Orang yang jahil itu musuh dirinya sendiri. Tahuannya dia jahilnya terhadap sesuatu, itu bisa mencelakakannya pada suatu waktu. Karena itulah, orang yang mempunyai pengetahuan, apalagi ilmu agama, ini akan mendapatkan berbagai macam kemuliaan dan derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Dan ilmu itu bukan harus dia menguasai semuanya. Tidak ada yang mampu seperti itu. Ilmu itu walaupun dituntut dan dicari selama 100 tahun, tidak akan sampai ujungnya. Bagikan lautan. Tapi hendaknya seorang berusaha untuk mengambil ilmu, mempelajari ilmu agama, apa-apa yang mengangkat kewajibannya. Dia sekarang diwajibkan sholat 5 waktu. Apa yang wajib dia ketahui untuk sholat? Harus tahu ya, cara berwudu ya, untuk mulai sholat. Kemudian dari sholatnya, apa yang merupakan rukunnya, apa yang merupakan wajibnya, apa yang sunnahnya. Kemudian dia diwajibkan berpuasa setiap tahunnya di bulan Ramadhan. Harus tahu hukum-hukum puasa. Kemudian dia diwajibkan untuk haji kalau mampu. Setelah dia mampu, harus tahu hukum-hukum haji. Nah, seperti banyak di antara kaum muslimin mending punya biaya, ingin menyandang jasa haji, naik haji walaupun tidak tahu hukum-hukum seputar haji. Sampai Musa pada meninggalkan rukun haji dan tidak dihukum haji orang yang tidak mengerjakannya. Jadi karena tidak mempelajari bagaimana tata cara haji tersebut. Demikian pula mengeluarkan zakat yang tahu hukum-hukumnya, atau paling tidak apa yang kapan dia diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan yang paling penting, di atas semua itu, dia harus tahu bagaimana cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala kesyirikan. Nah, ini dari kadar ilmu, ada kadar ilmu yang wajib untuk dipelajari. Nah, ini walaupun dia tidak menulis, tidak menghafalkan, sekedar mempelajari yang menanyakannya, menuntut ilmu, hafal akan dalil Al-Quran dan Sunnah, ini lebih mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Orang yang hafal Al-Quran itu nanti kelak di surga, mereka naik di tingkatan tinggi, terus naik ke surga sesuai dengan tafsir hafalannya di dunia. Jadi hafal satu juz, dia tafsir satu juz, di mana satu juz dia berhenti di situ tingkatannya. Kalau hafal 30 juz, hafal 30 juz terus sampai paling terakhir. Ini letak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan memang menuntut ilmu, mempelajari ilmu itu agak berat. Dan demikian seluruh jalan menuju surga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbatil jannatu bil makari wa hubbatil nar bi shahwat." Surga itu diitari dengan perkara yang tidak menyenangkan. Ingin menuntut ilmu harus berat menghafal. Ya, misalnya. Ingin menyampaikan kepada orang, ya dia harus hafal misalnya dalilnya. Apa supaya saya ajarkan kepada orang, saya tahu juga dalilnya. Ya, atau kalau saya ditanya dalilnya apa, saya sebut. Dalilnya ini ayat Al-Quran, dalil hadis. Ya, dalam Sahih Bukhari misalnya atau Sahih Muslim. Ingin mendapatkan ilmu, harus betah dulu di masjid misalnya. Dulu di halaqah, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Harus bersabar. Ingin mendapatkan ilmu harus continue, misalnya setiap pekan menyingkat waktu untuk itu. Demikian pula ingin sholat di qiyamul lail mendapatkan pahala harus susah. Demikian jalan menuju surga. Tapi jalan menuju neraka disenangi dengan perkara yang penuh dengan syahwat, menyenangkan, menarik. Ya. Ingin berlaku maksiat, menyenangkan. Tapi ingat di belakangnya adalah api neraka. Ya. Karena itulah seorang muslim butuh bersabar. Dunia ini kita maklumi bersama adalah tempat untuk beramal. Di dunia ini tidak ada hisab, yang ada amalan. Besok nanti di akhirat yang ada hanya hisab, tidak ada amalan. Karena itu kalau kita menyiapkan amalan di dunia, maka apa yang kita akan banggakan ketika di hisab di akhirat? Apa yang kita akan harapkan ketika akan di hisab di akhirat? Demikian. Karena itu hendaknya setiap muslim berusaha untuk membimbing dirinya, membiasakan dirinya cinta dengan ilmu agama, senang dengan ilmu agama. Setiap perkara yang mengganjal pada dirinya tentang masalah agama dia tanyakan supaya dia dapat penyelesaiannya. Dia berlaku suatu disertai dengan ilmu. Seorang yang beramal dengan ilmu inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sebab hakikatnya amalan diterima dengan 2 syarat, dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tuntunan Rasulullah itu diketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami secara langsung, tetapi butuh orang yang memahamkannya. Orang yang paham Al-Quran dan Sunnah memahamkannya atau memberikan kepadanya dasar-dasar supaya pada tahap berikutnya dia bisa paham sendiri. Iya. Demikian. Memang ilmu sudah terbukukan, banyak yang tertulis. Tapi kunci-kunci ilmu itu, alat untuk masuk mempelajari ilmu itu masih ada di dada-dada orang yang berilmu. Nah, di situ kan letaknya, duduk di majelis-majelis ilmu, mengambil ilmu, ya, di harapan al-ilmiyah. Dan kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari orang-orang yang cinta kepada ilmu agama, senang untuk menuntut ilmu. Okay. Jadi di sini orang yang membunuh 99 ini datang kepada si rahib dan rahib mengatakan tidak ada tobat. Maka rahib juga dibunuh dan genap lagi dia telah membunuh 100 orang. Kemudian orang ini apa kembali yang dia lakukan? Dikatakan, "Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh." Kemudian dia tanya lagi tentang manusia yang paling alim di muka bumi. "Adulla ala rajulin alim." Maka ia pun ditunjuki kepada seorang yang alim. Ia jatuh pada pilihan yang tepat. Ditunjuki kepada seorang yang alim, orang yang berilmu. Sungguhnya orang ini telah membunuh 100 orang, telah melayangkan 100 nyawa. Apakah dia masih bisa mendapatkan tobat. Maka si alim ini berkata, na'am, iya. Wa may yahul bainahu wa bain at-taubah? Siapa yang mampu memisahkan dia antara dia dan antara tobat? Iya, pintu tobat terbuka. Pintu tobat terbuka. Nah, di sini kita bisa melihat keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang hanya sekedar ahli ibadah dan tidak mempunyai ilmu. Orang yang berilmu mempunyai keutamaan, bisa memberi manfaat untuk dirinya, bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya, dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tapi lihat orang yang hanya sekedar ahli ibadah untuk dirinya, karena ia salah berbicara tanpa ilmu, maka akibatnya ia pun menjadi korban yang keras. Dan untuk orang ini, ia pun berbuat dosa karena hal tersebut. Bayangkan, sudah berharap ingin bertobat, tapi jawabannya tidak ada tobat. Maka orang yang seperti ini, yang sudah merupakan tabiatnya membunuh, akhirnya muncul lagi kebiasaan yang lama. Nah, dari sini juga diambil oleh para ulama, hendaknya seorang itu, kalau menghadapi orang-orang, ya orang yang terbiasa dengan perbuatan jelek dan seterusnya, hendaknya dia mempunyai cara-cara tertentu untuk menghadapinya dan mengarahkannya kepada kebaikan. Misalnya si Rahib ini, kalau dia tidak tahu, atau dia mengetahui jawaban misalnya, dan jawaban tersebut ya tidak berkaitan atau bisa membahayakannya, mungkin dia katakan, ya, kamu bertanya kepada yang lain, mungkin yang lainnya bisa memberikan jawabannya untukmu. Ya. Tapi karena dasar tidak mempunyai ilmu dan dasar-dasar syariah, dan syariah mengatur tentang hal ini, serta ukuran masalih wal masajid dan seterusnya, itu ada ukuran-ukuran tertentu di dalam syariah. Karena tidak tahu tentang hal ini, akhirnya ia pun menjadi korban. Nah, dan sekali lagi, keutamaan orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar ahli ibadah. Dan tidak benar ucapan sebagian orang bahwa kamu beribadah saja walaupun tidak belajar, walaupun tidak mempelajari bagaimana ibadah yang benar. Ini tentunya perkataan yang menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan menyelisihi akal yang sehat. Bagaimana caranya bisa beribadah dengan benar kalau dia tidak mengerti ilmu agama, tidak menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Nah, ada sebagian yang berkata, ya kalian berdakwah saja. Nanti ketika di jalan dakwah, sementara jalan dakwah itu, nanti akan dapat ilmu di tengah jalan. Ini juga menyelisihi dan berada di atas kesalahan. Orang yang ingin berdakwah harus berdakwah di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalan saya berdakwah kepada Allah, di jalan Allah. Saya dan orang mengikutiku, saya berdakwah 'ala basirah, di atas petunjuk. Basirah itu di atas ilmu dan yakin, disertai dengan ilmu. Sebab kapan tidak disertai dengan ilmu? Ancaman sangat keras dalam Al-Quran. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai landasan ilmu tentang. Semuanya pendengaran, mata hati, kelihatan semuanya akan dimintai tentang, dimintai pertanggungjawaban. أَتَقُولُنَا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Apakah kalian ingin berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui? وَلَا تَقُولُ لِمَا تَجِبُ أَلْكِنَتُهُ الْكَذِبَةِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Dan jangan kalian berucap dengan lisan kalian itu mengucapkan pendustaan, ini halal, ini haram. Kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan beruntung. Dengan sangat mudahnya, ini halal, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak, ini sunnah, ini wajib, dan seterusnya. Dan dia tidak mempunyai ilmu. Ini artinya, dia menetapkan syariah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hati-hati. Orang yang berbicara tanpa ilmu, kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada perbaikannya. Dan kadang seorang berbicara dengan satu kalimat, bisa menyeretnya ke dalam api neraka sejauh perjalanan antara timur dan barat. Kadang-kadang satu kalimat. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Karena itulah hendaknya berhati-hati. Dan lihat di sini bagaimana faedah orang-orang yang berilmu, manfaatnya. Dan kalau mereka mengetahui benar syariat tersebut, datang orang yang ingin bertanya, diarahkan kepada kebaikan. Orang ini yang sudah membunuh 100 jiwa, datang kepadanya dan bertanya, apakah orang ini masih ada pintu tobat, masih bisa bertobat? Maka dia berkata, iya. Siapa yang bisa memisahkan antara dia dan antara tobat? Orang ingin bertobat, masih terbuka pintu. Cuma kata si Ali ini, kata beliau, in tadik ila ardi kada wa kada. Aina biha unadat ya'buduna Allah ta'ala. Ta'budillaha ma'am. Kamu pergi ke bumi begini dan begini. Jadi, dia suruh hijrah ke tempat lain. Dia suruh pindah ke tempat lain. Kamu pindah ke tempat ini dan tempat ini. Disebut namanya. Tempat. Kata beliau, di tempat itu ada orang-orang yang menyembah Allah. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardi, dan jangan kamu kembali ke tempat kamu, ke negeri kamu. Fa inna ardu su, karena negerimu adalah negeri yang jelek. Jadi di antara salah satu cara untuk tobat, dia pindah dari suatu kebiasaan ke kebiasaan yang lain. Iya. Di lingkungannya misalnya lingkungan yang bisa memancingnya untuk bermaksiat, maka dia pindah ke lingkungan yang baik supaya tobatnya bisa murni dan bisa menjadi tobat yang nasuh. So, kalau dia di lingkungan masih seperti itu, misalnya dia senang membunuh seperti ini. Pakai lingkungannya, orang-orang senang membunuh, akhirnya kembali lagi kebiasaan lamanya. Dia di tempat misalnya sering berzina, ingin bertobat, kembali lagi ke tempatnya. Dijurkan dengan kebiasaan lamanya, kembali lagi. Tapi kalau dia pindah ke tempat orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah, paling tidak dia akan terpengaruh dengan orang-orang itu. Paling tidak dia akan malu melakukan perbuatannya. Ini manfaatnya duduk dengan orang-orang yang baik. Manfaat duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang rajin beribadah, sehingga dia diarahkan kepada arah yang baik. Dan ini penting, khususnya dalam menjalin pergaulan, apakah pergaulan diri kita maupun untuk anak-anak kita. Dan sekarang banyak dari orang tua tidak memperhatikan tentang pergaulan anaknya. Dan banyak orang tua pusing, kenapa anak saya bisa begini, padahal saya tidak pernah mendidiknya seperti itu. Sebenarnya pertanyaan ini, pertanyaan yang sudah basi. Dan jawabannya sangat jelas sebenarnya. Asal dia bisa seperti itu, ya karena orang tuanya tidak menjaga pergaulannya. Dan tidak menjaga pendidikan yang masuk ke kepala anak ini. Kalau pendidikan yang masuk ke kepala anak ini dia jaga dengan pendidikan yang baik, dan pergaulannya dia jaga, hidupnya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, maka dia akan terpengaruh dengan hal tersebut. Tapi kalau hidupnya dengan orang-orang yang jelek, adatnya senang berbuat tidak baik, berbuat yang maksiat, maka dia akan terbiasa dengan itu. Dan namanya syaitan, syaitan itu pandai meraih manusia. Pandai meraih manusia. Nah, karena itulah hendaknya duduk dengan orang-orang yang baik. Dan ini diantara kunci-kunci keselamatan. Diantara kunci keselamatan. Dan subhanallah, sudah terlalu banyak kita dalam sejarah peringatan bagi orang Islam, kaum muslimin, jangan sampai duduk dengan orang-orang yang jelek. Lihat ya, Abu Talib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Rasulullah Abu Talib. Beliau di akhir hayatnya dituntun oleh Nabi untuk membaca kalimat syahadah. supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan beliau menjamin, wahai paman, ku ucapkan la ilaha illallah kalimat ini, saya akan mempersaksikan untukmu pada hari kiamat. Nah, sembarang dipersaksikan oleh Nabi di hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Di situ ada dua temannya. Ini gara-gara teman. Di situ ada Abu Lahab dan Abdullah bin Umayyah. Keduanya berkata kalimat ringkas, dikit, tapi membangkitkan kebiasaan jahiliyahnya Abu Talib. Apa katanya? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Diingatkan kepada ayahnya. Orang yang terbiasa dengan kesimpulan bahan itu diingatkan, bangkit lagi. Ya, karena itu di akhir hayatnya belum meninggal katanya, wahai Muhammad, andai kata saya tidak malu kepada orang-orang Quraisy, maka saya akan menyejukkan matamu. Maksudnya saya akan masuk Islam. Tapi saya malu kepada mereka kalau saya masuk Islam. Ini gara-gara ucapan dari dua teman hidupnya, sehingga menyesatkannya dan menjadi dia kekal di dalam neraka wa'iyadzubillah. Abu Talib pun punya neraka dan kekal di dalam. Tapi dia meninggal dalam keadaan musyrikah. Gara-gara teman dulu. Karena itulah butuh teman hidup yang baik. Dan ini termasuk menyempurnakan tobat seseorang. Paling tidak, kalau dia tidak mendapatkan tempat yang paling bagus, maka dia kurangi volume dari maksiat di tempat tersebut, atau pindah di tempat yang volumenya lebih ringan maksiatannya, supaya dia bisa lebih membantu dirinya dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau di dalam hadis ini, jadi ketika datang kepada si alim mengatakan dia ada tobat. Lalu beliau katakan, kamu harus pindah ke negeri ini dan ini. Disebut nama negeri. Jangan kamu kembali ke negeri. Di negerimu itu banyak orang yang negeri yang jelek. Dan di negeri yang sana itu adalah negeri yang baik. Banyak orang yang beribadah. Maka orang ini pun pergi, berhijrah, berpindah. Dikatakan dalam hadis, fantalaqa, maka ia pun berangkat. Hatta idza nasafat tariq atahu al-maut. Sampai ia telah tiba di pertengahan jalan, maka ia pun dijemput oleh maut. Jemput oleh ajal, meninggal. Masih di tengah jalan, meninggal. Fahfasanat fihi malaikatur rahmah, malaikatur rahmah, wa malaikatul adab. Maka berselisihlah tentang orang ini, malaikat rahmat dan malaikat adab. Jadi malaikat rahmat dan malaikat adab berselisih. Siapa yang memegang rahmatnya? Siapa yang memegang rahmatnya? Faqalat malaikat rahmat, maka malaikat rahmat berkata, ja'a ta'iban mukbilan fi qalbihi ila Allah Ta'ala. Orang ini sudah datang bertobat, mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah bertobat dia. Maka malaikat rahmat berkata, saya berhak memegangnya sebab dia sudah bertobat. Malaikat adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qabl. Dia ini belum pernah beramal kebaikan sedikit pun. Jadi tentang membunuhnya tidak disinggung lagi. Sebab sudah bertobat dia. Sudah syah tobatnya. Cuma sekarang siapa yang memegang dia ini? Ya, malaikat rahmat mengatakan, saya memegangnya sebab dia sudah bertobat. Malaikat adab berkata, dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Di dalam konteks ini, kita bisa menetik dua faedah. Faedah yang pertama, penetapan tentang adanya malaikat. Dan ini bantahan terhadap orang-orang filsafat yang mengingkari tentang wujud adanya malaikat. Adanya malaikat, adanya jin dan seterusnya, mereka ingkari sebab katanya tidak masuk akal. Dan memang akal, sekali lagi, akal itu, akal sehat saja, akal yang bersih, kalau ia tidak mendapatkan tuntunan wahyu dalam masalah-masalah gaib, tidak akan mampu mencerna. Jadi mana mungkin akal itu bisa menghukumi dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan ada malaikat, ya, ada jin. Akal yang tidak cocok, akalnya menolak. Ini kan menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Dan lebih menuhankan akalnya. Di atas nas Al-Quran dan Sunnah. Dan ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Ya. Itu kalau akal sehat. Apalagi kalau akalnya adalah akal yang rusak juga. Ya. Penuh dengan gambar-gambar porno, penuh dengan ini dan itu. Kemudian berani memberikan hukum kepada hukum syariat. Menghukumi syariat bahwa ini tidak benar, ini tertolak, dan sesuai dengan adab kita dan seterusnya. Demikian. Jadi hadis ini bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari tentang wujud adanya mereka. dan juga bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari tentang adanya jin dan misalnya jin itu merasuk ke tubuh manusia. Ini diingkari orang-orang filsafat dan orang-orang Mu'tazilah. Tidak mungkin katanya jin itu merasuk ke tubuh manusia. Orang yang tidak waras itu ada terbagi dua. Tidak waras karena memang aslinya begitu, tidak waras dari dirinya. Dari yang tidak waras karena diganggu oleh jin. Karena itu di rumah sakit jiwa ada orang waras yang bisa disembuhkan dengan cara mereka, dan ada orang yang tidak waras yang begitu-begitu terus tidak sembuh. Banyak jinnya masih di situ, masih menggantinya. Itu rasuk, jin masuk ke dalamnya. Cara mengusirnya dituntunkan dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diajari orang yang kerasukan tersebut dengan membaca zikir-zikir pagi dan sore, membentengi dirinya dan seterusnya. Bukan dibawa ke dukun. Setiap kali ada orang pingsan matanya lari naik, orang panggilkan siapa pintar itu, kasih bawang, kasih dupa, kasih ini, keluar. Kenapa bisa keluar? Sebab jin yang masuk, si dukunnya datang, dia panggil jinnya, dia suruh jin yang keluar. Akhirnya jinnya lagi yang masuk. Jadi pengobatan jin dengan jin. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Pikirannya dukun ini memang hebat. Tapi karena memang dukunnya sudah bekerja sama dengan syaitan dengan jin, akhirnya kadang bisa sembuh. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya menyembuhkannya dengan tuntunan syariat, membacakan ayat-ayat Al-Quran, pasti pernah dia bentengi dirinya dengan dikir-dikir pagi dan sore. Dan alhamdulillah, ini pengobatan Rasulullah SAW dan Al-Quran telah terbukti. Dan banyak orang yang mulai sadar menerapkannya. Yang membacakan Al-Quran dan seterusnya. Dan perlu juga diingatkan bahwa bacaan Al-Quran itu berbeda dari orang yang membacanya. Saya pernah pengalaman membacakan orang yang kerasukan jin. Jin yang berbicara. Atau bukan saya membaca waktu itu, banyak orang yang membaca. Maka jin yang berbicara, katanya saya heran. Kenapa saya di sini dibacakan Al-Quran, saya panasan. Tapi saya di sana, di tempat sana, disebut nama tempatnya di Banten, tempat penuh kesyirikan. Saya di sana orang-orang baca Quran ini, tak pernah saya kepanasan. Tapi di sini dibacakan Al-Quran, saya kepanasan. Ya memang yang membacakannya juga sama, mirip sama dia berbal, lagu kesyirikan, bacanya tidak akan memberi manfaat. Tapi orang yang baik, orang yang bertauhid, masih mempunyai nilai-nilai agama yang baik, insyaAllah ta'ala bacaan Al-Quran jadi memberi manfaat. Sebab itu adalah obat. Itu adalah obat. Dan ini pengobatan mulai ada dan jalan di kalangan kaum muslimin. Walaupun masih banyak yang tidak tahu. Tapi mulainya lari, sampai ada yang buka klinik-klinik untuk orang yang kesurupan, dibacakan Al-Quran. Ini keterlaluan. Sebab klinik itu tidak ada di zaman Nabi. Klinik seperti itu. Apalagi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian ada lagi dengan cara lain, direkam ayat-ayat Al-Quran dia perdengarkan. Dia tidak baca, dia perdengarkan pakai kaset. Nah, ini cara lain juga dan ini juga tidak dibenarkan dalam syariat. Yang ada tuntunannya itu Nabi membacakan dan para sahabat yang membacakannya. Itulah pengaruh yang paling nikmat di situ. Dan hanya seorang membacakan Al-Quran bukan karena ia mempunyai kemampuan pada dirinya. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang jinnya pintar kalau dibacakan. Bahwa dia bilang kepada orang baca, kamu ini memang hebat, saya bisa kepanasan. Sehingga orang ini merasa takjub dengan dirinya. Akhirnya nilai bacaannya setelah itu karena dia takjub, mulai kendor dan dia tuh tidak merasa panas. Ini dari makar-makar setan. Karena itu saya sarankan, kalau ada orang yang kesurupan, jangan terlalu banyak dialog dengan jin. Bacakan saja sampai tewas, selesai. InsyaAllah kalau tidak akan tahan lama, apalagi bacakan ayat-ayat yang memang ayat-ayat itu adalah pengusir syaitan. Seperti surah Al-Baqarah, ayat kursi, 3 ayat di belakang akhir surah Al-Baqarah dan lain-lainnya dari ayat Al-Quran. Baik. Nah, jadi kita harus menetapkan tentang adanya malaikat dan makhluk-makhluk yang kita tidak lihat. Apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita diyakini tentang hal tersebut. Kemudian faedah yang kedua yang bahwa para malaikat itu juga dalam berselisih. Bagaimana itu? Malaikat yang diwakilkan terhadap anak Adam itu berselisih dari sisi orang ini dihitung sebagai orang yang taat atau orang yang maksiat. Perselisihannya dari sisi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menentukan yang benarnya dari perselisihan tersebut. Kita lihat di sini. Ketika malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih, fa'atahum malakun fi surati adamihim. Maka datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa malaikat itu punya kemampuan berwujud dan berubah bentuk. Dan ini banyak dalil. Nabi Jibril setiap kali datang kepada Nabi itu dalam bentuk manusia, kecuali dua kali Nabi melihat dalam bentuk asli. Iya. Dan Jibril mempunyai 60 sayap. Demikian disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim yang pergi ke tempat lain hanya untuk mengunjungi saudaranya saja. Hanya cinta kepada saudaranya, pergi mengunjunginya. Maka Allah mengutuskan malaikat berujud manusia bertanya, kamu mau pergi ke mana? Kata saya mengunjungi temanku di sana, saudara. Ya. Bukan saudara kandungnya, tapi saudara seiman. Kegiatan yang apa yang menyebabkan kamu mengunjunginya sampai kamu harus capek-capek pergi sana jauh-jauh? Apakah orang ini pernah memberikan suatu nikmat kepada aku sehingga kamu tidak lupa kebaikannya? Katanya tidak juga. Apakah orang ini pernah berjasa kepadamu? Tidak. Apakah orang ini ditanya? Terus apa yang menyebabkan memberi? Saya cinta kepada yang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini berkata, ketahuilah bahwa Allah telah mencintaimu karena perbuatanmu. Maka, nah itu kembalilah mereka. Nah, jadi mampu malaikat itu berubah wujud. Dan di sini ada satu rahasia dalam satu masalah, yang masalah ini sebenarnya sebagian para ulama mengatakan mutlak. Yaitu masalah siapa yang lebih utama, malaikat atau manusia. Ya. Kalau kita lihat di sini, malaikat adab dan malaikat rahmat berselisih. Terus diutus malaikat yang menjadi hakim antara keduanya, malaikat dalam bentuk manusia. Ya kan? Menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul dan orang soleh dari manusia itu lebih baik dari malaikat. Itu lebih baik dari malaikat. Cuma itu tadi, bukan seluruh manusia. Nabi dan rasul dan orang solehnya manusia lebih baik dari malaikat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Iya. Dan nak hari ini memuatkan pendapat tersebut. Maka datanglah seorang malaikat dalam berwujud manusia, faja'aluhu bainahum hakama. Maka ia pun dijadikan hakim. Faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adana faqwa lah. Maka malaikat ini berkata, ukurlah antara dua bumi. Sedangkan dia dari negerinya, dari tempat tinggalnya, negeri yang jelek, menuju negeri yang baik. Meninggal di tengah jalan. Sekarang ukur, di tempat meninggalnya, ukur dari tempat meninggalnya ke negeri yang jelek. Ukur dari tempat meninggalnya ke negeri yang baik. Yang mana yang paling dekat ukurannya, dia ke negeri tersebut. Ya. Kalau ukurannya misalnya, dari negeri yang jelek lebih dekat, anggaplah dari negeri yang jelek 90 kilo misalnya, dan negeri yang baik 100 kilo, ya maka masukkan ke negeri yang jelek. Begitu dipegang oleh malaikat ada. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang baik, maka dia dipegang oleh malaikat rahmat. Ya begitu. Maka faqatu awajaduhu adana ila al-ardi allati ara. Maka diukurlah, ternyata didapati ia lebih dekat dari negeri yang ia kehendaki. Subhanallah. Ia diberikan dari negeri yang dikehendaki, maka babak kumalaikat rahmat. Maka ia pun dipegang oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi riwayat yang sahih dan dalam riwayat dalam sahih, maka ana ila al-qaryati salih aqrab bi shibri wa ju'ila min ahliha. Dan ternyata dia dari negeri yang baik itu lebih dekat satu tingkat. Perbedaannya cuma satu tingkat saja lebih dekat. Maka ia pun dijadikan dari penghuninya. Dan dalam riwayat lagi yang lain, Allah ila hadhihi antaba'ani wa ila hadhihi antaqarrani wa qala qisu ma bainahuma. Dalam satu riwayat Allah mewahyukan kepada negeri yang baik atau kepada negeri yang jelek, hendaknya kamu menjauh, maksudnya bikin jauh jarak. Dan kepada negeri yang baik diwahyukan supaya memperdekat jarak. Wa qala, kemudian dikatakan, ukurlah antara keduanya. fawajaduhu ila hari amara bi shibri faghfira lahu, maka didapati kepada negeri yang baik ia lebih dekat satu jengkal, maka ia pun diampuni. Wa fi riwayatin fana bi qadri nahwahu, dan dalam satu riwayat maka ia pun na'am bi qadri, yani karena susahnya dari kematian itu ya. Begitu keluar ajal orang ini di negeri tersebut, dia mengarahkan darahnya ke arah negeri yang baik itu, berarah ke sana. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang bisa kita baca pada malam ini, dan sisi pendalilan beliau sangat jelas sekali tentang bab taubat, bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita taubat terbuka, orang ini sudah berdosa dengan dosa yang sangat banyak, tetapi begitu dia bertaubat dengan taubat yang jujur, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taubat untuknya. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan dia membunuh jiwa, berbuat kebaliman kepada hari kiamat, yang menyangkut urusan antara manusia dengan manusia lain itu tentang masalah darah. Sampai pertama dikifah. Tapi kalau sudah dikatakan diampuni oleh Allah, tetap dikifah, dan mungkin Allah akan memberikan kebaikan untuknya sehingga dia bisa membayar, ya, orang yang menuntutnya pada hari kiamat. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sekira untuk sementara ini dulu. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah isya. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adabun syaitan. Kita beraneka ragam. Dan syaitan itu dari jin dan manusia. Dan pimpinan syaitan adalah iblis, alaihi la'natullah. Adapun syaitan dari jin dan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ أَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زِقْرَةَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan dari syaitan, jin dan manusia. Dan jin bagian dari syaitan. Ya. Bagian dari syaitan. Dan iblis termasuk dari suku jin. Fasajadal malaikatu fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia itu dari golongan jin dan ia fasik dari perintah Rabbnya. Nah, ada tentang salat taubat. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan hadith-hadithnya dari seluruh jalan-jalannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Itu sekarang yang saya punya, saya sendiri belum membahas tentang hadith taubat itu, walaupun saya tahu ada di kalangan para ulama yang melemahkan hadith tersebut. Tapi Syekh Al-Albani, ulama hadith di zaman ini, beliau menghasankan hadith tersebut. Ya. Ada tentang kaifiatnya, saya tidak ingat ada kaifiat tertentu di dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan. Sebab begitu ketinggalan sujud, itu artinya tidak terhitung satu rakaat. Sebab sujud itu dari rukun salat. Rukun satu rakaat. Kapan dia tinggal sujudnya, maka harus tambah satu rakaat. Tapi tadi kalau memang dia sujudnya lupanya di rakaat kedua, kemudian dia bangkit, ya, begitu diingatkan harus kembali, tidak boleh melanjut, harus kembali dan sujud. So, kalau dia kembali dengan sengaja, apa dia tetap lanjut dengan sengaja, itu artinya menambah rakaat secara sengaja dan dia mampu untuk mengganti. Tapi dia tadi masalahnya di rakaat pertama sudah lewat, sudah membaca dan dia tidak tahu. Oh, rakaat kedua. Kalau di rakaat kedua, maka tidak boleh. Kalau di rakaat kedua harus begitu diingatkan, imam harus kembali. Bangun. Tegak. Walaupun sudah tegak harus kembali. Sebab kalau dia menambah, itu terhitung menambah rakaat, menambah gerakan dalam sholat, itu membatalkan sholat. Kalau dia tambah dengan sengaja. Iya. Adapun sebagian hadis yang Nabi ketika tasyahud lalu berdiri, itu pada sholat 4 rakaat. Lupa tasyahud pertama, bukan tasyahud terakhir. Ini sholatnya tadi 2 rakaat. Maka di sini kalau naik lebih dari jumlah rakaat, harus turun, begitu ingat. Walaupun dalam keadaan apapun dia. Dan harus menambah apa yang kurang itu tadi. Dia sujud kembali. Dia setelah turun, dia setelah ingat, langsung turun sujud. Satu kali saja. Ya, setelah sujud, naik lagi. Setelah itu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sujud 2 kali. Sujud sahwi itu tempat salamnya 2. Kadang sebelum salam, kadang setelah salam. Tergantung ini lupanya bagaimana. Lupa yang tadi itu, lupa karena menambah. Kalau lupa karena menambah, sujud sahwinya setelah salam. Jadi imamnya salam, sujud lagi 2 rakaat baru salam. Itu kalau menambah. Tambahan apa saja? Misalnya dia sujud 3 kali. Ini menambah. Sujud sahwinya nanti setelah salam. Hanya duduk. Dia sudah rakaat keempat harusnya duduk, dia terlanjur berdiri sudah. Ini sudah menambah berdiri. Dilihatkan dia turun. Berarti dia sujud nanti setelah salam. Kalau dia ragu atau kurang, maka sujudnya sebelum salam. Sujudnya sebelum salam. Baik. Mungkin tidak menyerah. Ya. Kalau mesti dalam neraka itu tidak mungkin ya. Mesti dalam neraka lagi sibuk di siksa semula. Alhamdulillah. Ya, siksaan dalamnya saya sangat sedih. Ya. Ada pun tentang masalah orang yang masuk dalam neraka di siksa sering kadang bertanya. Setelah itu dimasukkan dalam surga. Itu ada dalam hadis-hadis yang pasti bahkan hadis yang mutawatir. Ya. Kalau baca dalam Sahih Bukhari misalnya, sebambil kita berrafaih. Ya. Buka bab tentang rafaih, akan dapatkan di situ bab tentang hadis-hadis tentang orang yang masuk dalam neraka, kemudian dikeluarkan dan masuk surga. Disiksa sesuai yang kadar dosanya, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Dan juga dalam Sahih Muslim, para umum para ulama mengatakan hadis yang mutawatir punya jalan yang sangat banyak sekali. Karena itu para ulama sepakat meyakini hal tersebut. Dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyimpang dari jalan tersebut. Iya. Nah, Allah Ta'ala. Yang berikut. Ya, ada di sini. Ya, ada. Mereka anak penyembuhan alternatif. Oh, iya. Oh, gitu. Iya, Pak. Saya dinaga ke kambing, penyakitnya. Sekarang ini, dan perlu diketahui, orang-orang yang sebenarnya prakteknya adalah praktek paranormal sebenarnya, cuma lebih dipahami. Ada yang pakai zikir, pakai ini dulu, dan seterusnya. Tapi hakikatnya kerjasamanya dengan syaitan. Dan itu banyak. Seperti perguruan-perguruan bela diri, tenaga dalam. Kamu diajari, kamu harus baca kursi, harus baca ini. La haula wala quwwata illa billah. Bacaannya bacaan bagus, cuma hubungannya dengan syaitan. Iya. Itu hanya menipu saja, tidak menipu. Dan banyak yang seperti itu. Ya, karena itulah bentuk-bentuk pengobatan, itu sepenuhnya dicocokkan dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan dia orang yang mengajarkannya. Itu dua perkara. Karena itu kata Imam Syafi'i, rahimahullah, kalau saya lihat ada orang yang sholat di atas udara, dia katakan kaidah umum dalam masalah seperti itu. Kalau kamu lihat ada orang yang sholat di atas udara, jangan kamu percaya dia. Sampai kalau lihat perkara dia, orang ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah harus disodong, saya berarti ini, berarti ini, bagus ini, wali, ini tentu. Ya. Nah, sebab namanya tugas sihir, itu pandai menghayalkan manusia. Jangan-jangan kita orang biasa. Nabi Musa saja dihayalkan tadi-tadinya tukang sihir itu ular. Nabi Musa alaihissalam. Iya. Dan beliau sempat cerita karena hal tersebut. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa, dalam surat Taha. Maka itu menunjukkan pada dirinya ada rasa ketakutan. Kemudian Allah perintahkan supaya melemparkan tongkatnya dalam tongkat yang makan habis dari tali itu, yang oleh mereka dikhayalkan sebagai ular. Ayat dan kadang bentuk sihir itu bentuknya hati di kadang pada suatu bagian keadaan. Dan pernah ada tukang sihir praktik di depan raja di akhir zaman para sahabat. Dia penggal ininya, kemudian dia hidupkan kembali, dia sambung lagi, dia penggal orang, hidupkan kembali. Orang-orang takjub melihatnya. Dan dia mengaku baik. Maka berdirilah seorang sahabat yang namanya Junud. Pegang lehernya, kemudian dia penggal, kalau kamu yang benar, sekarang saya akan penggal kamu dan hidupkan diri. Maka dipenggallah Junud. Setelah itu, dia lanjutkan di kubur. Itu akhir dari tugas sihir. Apa yang dibikin itu khayalan untuk manusia. Jadi kadang seperti itu praktik di depan umum, kelihatan itu hanya sekedar tipuan dan cara memperhalus dan cara untuk lebih melariskan barang dagangan. Karena itu hati-hati di zaman ini, apalagi zaman penuh dengan fitnah, segala sesuatu hendaknya diukur. Dan yang semoga bagaimana Jadi, kalau

maka jangan kalian masuk sampai diizinkan untuk kalian. Wa'inkila lakum arjirin farjiu. Kalau dikatakan kepada kalian kembali, maka kembalilah kalian. Dan adabnya, orang yang masuk ke rumah, itu dia lihat keadaan rumahnya, dia tutup 3 kali, tidak diizinkan, maka hendaknya dia kembali. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari dan lain-lainnya. Dan ini dari ada ketiga syariat yang banyak orang tidak menjaganya. Ya. Dan alhamdulillah syariat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau katakan, "Bu'ithtu liutammim makarim al-akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh Nabi Muhammad benar-benar berada di akhlak yang mulia. Seorang muslim banyak mendidik dirinya. Saya mempunyai etika dan akhlak yang baik. Akhlak sebagai seorang muslim. Iya, beda antara muslim dan kafir dalam etika dan akhlak. Nah, dan beda antara orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu dari sisi akhlak. Iya. Dan akhlak yang baik itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya tabiat, memang dasar pembawaannya dia mempunyai akhlak yang mulia, dasar pembawaan. Dan ada yang merupakan ikhtisab, dia upayakan bisa seperti ini, berakhlak seperti ini. Dia rubah dirinya, misalnya dia senang marah, dia rubah ya, supaya menjadi penyabar. Dia misalnya tergesa-gesa, dia rubah supaya bisa senang pada semua perkara. Iya. Dulunya senang cerita hal-hal yang tidak bermanfaat, dia rubah sedikit-sedikit. Nah ini ikhtisab namanya. Iya. Kalau diri tidak dilatih dengan seperti itu, maka kapan diri itu bisa menjadi baik? Karena itulah, ya, diantara poin dari syariat Islam adalah memperbaiki dan mendidik diri dengan akhlak yang mulia. Nah, dan manfaat untuk manfaat akhlak yang mulia untuk pribadi dan umat itu sangat besar sekali. Ia tidak bisa dihitung dan tidak bisa dinilai tetapi besar yang manfaat dari akhlak yang mulia tersebut. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, pada nama anak amsi di Sufi Madinah, setelah saya berjalan di pasar Madinah, ibn Batiyun min nabati ahli Syam mimman qadima biqa'at yadiru bil Madinah. Tiba-tiba ada nabat petani yang menabat ahli Syam, dari nabat ahli Syam, dari tani negeri Syam. Nah, mimman qadima biqa'at, dia datang dengan membawa makanan, maksudnya hasil taniannya, hasil tanamannya dia bawa ke Madinah. Dia beli di Madinah, dia jual di Madinah. Jadi dia dari negeri Syam. Ya. Dan waktu itu negeri Syam dikenal sebagai kerajaannya orang-orang Rumah, Rum. Ya. Maka rupanya nabat ini bukan sekedar nabat saja, dia hanya sekedar petani yang masuk. Rupanya dia membawa surat. Ya. Maka dia berkata, "Man yadullu ala Ka'ab bin Malik?" Siapa yang menunjukkan kepada aku Ka'ab bin Malik? Ya. Bapak Tepangna Yashiruna Laku ilaiya hatta ja'an. Maka manusia pun mengisyaratkan kepada aku, sampai orang ini datang kepada aku. Padapa ilaiya kitaban min maliki bangsa. Maka dia pun memberikan kepada aku satu surat dari Raja Bangsa. Rupanya dari Raja di sana. Waktu itu kakibat. Dan saya orang yang bisa membaca. Fakrak suruh. Maka saya baca, saya ternyata di dalamnya, amma ba'du, fa'innahu pada balagana anna sahibaka pada jafa, walam yaja'alka Allahu bidari hawa, wala buhi'a, balhaq bila'i wasika. Tertulis di situ, sungguhnya telah sampai kepadaku, telah sampai kepada kami bahwa temanmu, Syekh Nabi Muhammad, telah berbuat kasar kepadamu. Dan Allah tidak menjadikan engkau di tempat yang penuh dengan kehinaan dan tempat yang sempit. Kalau begitu, hendaknya kamu bergabung dengan kami supaya kami memberikan kebaikan untukmu, memberikan perlindungan, ketenteraman untukmu. Ini anjuran adalah orang kafir, ya. Lihat bagaimana versinya mereka. supaya para sahabat itu kembali dan murtad dari agamanya. Nah, dalam tarbiyah al-yahud wal nasara hatta tabi'a millatahu. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah rida terhadap engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Di sini umum orang Yahudi dan Nasara. Apapun slogannya, apapun seruannya, walaupun dia berteriak-teriak dengan slogan kemanusiaan, menciptakan perdamaian, mencintai manusia dan seterusnya, itu hanya slogan semu. Nah, mereka itu adalah orang-orang atau istilahnya dalam kata Indonesia bukan berburu domba. Nah, menyerukan seperti itu, tapi hakikatnya kebencian yang sangat dalam terhadap kaum muslimin. Dan ini apa yang harus diketahui. Ternyata dia dengar tabib Malik ini sedang diperlakukan dan diberi pelajaran oleh Nabi. Ya, tidak boleh diberi salam dan seterusnya. Oh, kesempatan dia kirimi tabib Malik. Jangan sampai kepada kami bahwa temanmu telah berbuat kasar kepadamu dengan perlakuan seperti itu. Diajak, jika kamu ganggu sama kami, kami akan memberikan perlindungan untukmu. Diajak. Nah, di sini lihat lagi-lagi cobaan datang kepada Ka'ab bin Malik. Subhanallah. Iya. Kata beliau, "Fakultu hina qara'tuha," maka saya membaca ketika saya baca surat itu. "Wahadihi aydan min al-bala," ini juga dari musibah, kata Ka'ab. Iya. Kata yang mampu dihantar nur pada jari Tuhan. Maka saya bawa ke tungku, ya tungku mata, kemudian saya bakar surat itu. Nah, ini pendirian beliau yang kuat. Menunjukkan beliau betul-betul jujur, ingin bertobat. Ayo. Nah, hatta ila mamat arba'una minal khamsin. Sampai berlalu 40 hari. Sudah berjalan 40 hari. Tiga orang ini, tiga orang sahabat, ini diperlakukan seperti diperlakukan sedemikian rupa. Ya, luar biasa, sudah 40 hari. Satu hari saja sempit, ya luar biasa. Ini sudah 40 hari mereka jalan. Iya. Nah, tidak pernah berbicara dengan manusia. Sudah 40 hari. Begitu sudah berlalu 40 hari, wastanbata al-wahyu. Dan wahyu kelihatannya lambat. Ya, maksudnya belum lagi turun. Ija'a Rasulullah s.a.w. yakin. Maka tiba-tiba datang kepada utusannya Rasulullah s.a.w. Datang lagi utusan Nabi kepada Ka'ab dengan perintah berikutnya. Fa'al, maka utusan ini berkata, "Inna Rasulullah s.a.w. ya'muruka an ta'tazila ra'atan." Sungguhnya Rasulullah s.a.w. memerintahkan kamu untuk menjauhi istri. Ini hari ke-40 istri pun tidak boleh dekat. Nah, betul tu, maka dia berkata, saya talak dia atau apa yang saya lakukan? Apa untuk yang sejami? Saya talak atau apa yang saya lakukan? Kalalah. Ya. Kata utusan ini tidak. Bal i'tazilha pada taqrabanna. Kamu jauhi dia, jangan kamu dekat. Wa arsala ila sahibaiya di mislilani. Dan Nabi juga mengutus kepada dua temannya yang lain. Ya, dengan berita yang sama. Fakultu limra'ati, maka kata saya berkata kepada istriku, ilhaqi li ahli. Fakuni indakum hatta yaqdi Allahu fi hadzal amr. Ya, kamu gabunglah bersama keluarga. Saya kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ini kalimat pulang ke rumah orang tuamu. Kalimat diistilahkan oleh para ulama talak kinayah. Ya, talak itu ada dua macam, dia punya lafaz, dua lafaz talak. Ada talak sari. Talak sari itu bilang, kamu saya talak. Itu sari. Mulai hari ini kamu bukan lagi istri. Itu talak sari. Mulai hari ini kita sudah pisah. Itu talak sari. Kalau talak kinayah, sudah kamu angkat saja barangmu. Pergi dari sini. Kamu pulang ke rumah orang tuamu. Itu talak kinayah. Kalau talak kinayah, kalau talak sari, begitu dia ucapkan kalimat itu, ya, maka jatuh terhitung talak. Walaupun dia ucapkannya dalam keadaan marah, benar dia niatkan terhitung talak. Ya. Kalau talak kinayah, itu tidak terhitung talak walaupun dia ucapkan, kecuali kalau dia meniatkan. Kecuali kalau dia meniatkan. Dan di sini Ka'ab bin Malik tidak meniatkan, hanya sekedar menyuruh pulang memang sebab Nabi larang untuk menikah istrinya. Kalau dia larang untuk dekat, bapak tidak jadi rumah, suruh pulang aja dulu. Dan begitu. Maka di sini hanya sekedar perintah untuk kembali. Ya, walaupun lafaznya lafaz talak kinayah, tapi bukan niat talak. Maka ini tidak berbahaya, tidak apa-apa. Iya. Nah. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah SAW. Kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Faqala. Lalu istrinya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaitun ba'ir, laysa lahu salim. Ahal takra' al-akhidmat? Kata beliau, la, walakin la yasrabanna. Jadi istrinya Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, datang ingin menyampaikan kudur Hilal. Ya. Ini, apa namanya, menunjukkan kesetiaan istri ya, kepada suaminya dan juga bakti untuk suaminya. Ya, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah ini syekh ba'ir. Jadi sudah orang tua ba'ir, terlantar. Tidak ada pembantunya. Tidak punya pembantu. Hal takra anak jimat. Apakah engkau tidak senang kalau saya melayaninya? Qala la. Rasulullah SAW berkata tidak. Lakin la yaqrabanna. Akan tetapi jangan sampai ia mendekatimu. Ya. Faqalat. Maka istrinya berkata, inna huwallah ma bihi min haraka illa syaitin. Ya. Katanya, kata istrinya, sungguhnya dia demi Allah tidak punya gerakan kepada suatu apapun. Ya, wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yawmi hadha. Kata istrinya demi Allah, Hilal ini terus-menerus menangis. Mulai dari waktunya terus sampai hari ini. Subhanallah. Penyesalan yang betul-betul mendalam. Ini obat yang benar. Orang yang bertobat, jujur dalam bertobat. Dengan kesalahan, terus dia ingat kesalahannya. Dan dia tidak merasa aman. Dirinya telah lepas dari kesalahan tersebut. Terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Subhanallah. Kemudian dikatakan di sini, ya setelah mendengar itu, faqala li ba'dhu ahli, kata Ka'ab, sebagian keluarga aku berkata kepadamu, lau ista'dzarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li imra'ati, faqad adina li imra'ati Hilal bin Umayyah at-taqdima. Ya. Kata Ka'ab, sebagian keluarga aku berkata, andai kata engkau minta izin kepada Rasulullah tentang istrimu, sungguhnya Nabi telah memberi izin kepada istrinya Hilal bin Umayyah untuk melayani dia. Ya. Yang kamu juga minta izinlah. Maka apa kata beliau? Kata Ka'ab bin Malik, apun itu saya berkata, La astahdiru fiha Rasulullah. Wa ma yudhirini. Mada yakulu Rasulullah SAW. Ida stahdantumu fiha wa ana rajul syab. Ya. Kata Ka'ab, saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Ah, saya tidak tahu, kata beliau. Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW saya minta izin? Padahal saya ini adalah seorang lelaki yang masih muda. Kala bintu idhalika asyara layan. Maka kata Ka'ab bin Malik, saya pun dalam keadaan seperti itu 10 malam. Maksudnya ditinggalkan dan tidak dekat dengan istrinya. Maka bulalana pangsuna laylah. Maka tetaplah ya, untuk kami 50 malam. Min hilalana ankalabina. Dari waktu ketika Nabi melarang berbicara dengan kami. Berarti sekarang jumlahnya genap 50 malam. Ya. Tiga orang ini tidak dibicarai. Ini menunjukkan kepada kita bahwa larangan dalam hadis berbicara dengan muslim ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu larangan kalau sifatnya berkaitan dengan masalah dunia. Berkaitan dengan urusan pribadi. Ya. Adapun kalau kaitannya dengan masalah agama, namanya al-hajr itu sesuai dengan maslahat. Meninggalkan sesuai dengan maslahat. Ya. Ini tiga orang ini, tiga orang sahabat ini diperintahkan untuk tidak dibicarai 50 malam. Luar biasa, 50 hari, 50 malam. Tidak dibicarai. Nah, makanya cara mengkompromikannya antara dalil itu. Jadi jangan bertanya, loh bagaimana kok dalam hadis lain dikatakan tidak boleh tidak berbicara dengan selera kita lebih di atas 3 hari. Kita katakan itu dalam perkara yang sifatnya masalah pribadi atau urusan dunia. Adapun kalau sifatnya masalah agama, ini orang punya pelanggaran agama, punya pelanggaran syariat, untuk diberi pelajaran, maka boleh dia tinggalkan, tidak dibicarai, tidak diberi salam, dan seterusnya, menunggu dia kembali. Iya. Karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala sepakat ya, tentang wajibnya untuk menjauhi ahlul bid'ah, memusuhi ahlul bid'ah dan tidak duduk dengan mereka, sebab mereka itu sangat berbahaya. Ya. Karena itulah para ulama sepakat. Banyak dari ulama menukil kesepakatan di kalangan para sahabat dan para tabi'in tentang hal ini. Semuanya sepakat tentang tidak duduk dengan orang-orang yang menganut bid'ah. Ya. Kenapa? Sebab meninggalkan mereka punya dua maslahat. Maslahat yang pertama, pelajaran bagi dia, ahli bid'ah ini. Supaya ahli bid'ah ini ya, tahu diri. Dan dia merasa dirinya salah sehingga dia memperbaiki diri. Kemudian maslahat yang kedua, maslahat yang kembali kepada umat. Begitu melihat, umat melihat dia ditinggalkan, ini menunjukkan orang ini ada apa-apa. Karena itu, mereka pun meninggalkannya dan tidak mendekatinya. Dan ini yang dilakukan oleh para a'immah, ya, para ulama rahimahullah. Jangankan masalah besar seperti masalah bid'ah, ya, masalah kecil saja, kadang, ya, para seperti diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mughaffal tentang al-hadab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-hadab membunuh binatang dengan melempar batu. Jadi untuk binatang hewan buruan dibunuh dilempar batu supaya mati. Ya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini. Jadi di apa namanya pakai kapal misalnya pakai nak mata ya. Ya. Itu dilarang oleh Nabi. Maka sahabat bin Abdullah bin Mughaffal berkata dengan seorang itu dilarang oleh Nabi. Kata dia saya akan terjaga. Kata Abdullah bin Mughaffal, kalau begitu saya akan meninggalkan kamu. Saya tidak akan berbicara dengan selama-lamanya. Ya. Miliki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti diberi pelajaran. Mesti diberi.